Bolehkah kita solat fardu dalam kapal terbang secara duduk? Boleh, tak ada masalah. Duduk boleh, berdiri. Yang tak boleh duduk, tidak boleh berdiri. Fa'il lam tastati', kena waktu faham. Asal salli qa'imah, wajib musmayang berdiri. Fa'il lam tastati', Nabi kata, tak boleh berdiri, hoyong hayang sekali, kapal terbang MIG. Faham? Ataupun tak ada surah dalam masjid. Dah dah namanya langkah kapal terbang. Nah, nak semayang tengah jalan tu takut langgar di pramugari. Maka itulah darurah, boleh semayang atas syi. Tapi kalau ada tempat musalla. Nah, saya pernah naik jumbo jet, ada musalla, 3 orang muat dalam. Eh, ditulis situ tempat ruang solat. Surah ke? Maka semayang atas syi dak sah belaka. Kerana surah ada dak, boleh berdiri. Faham lagi? Eh? Tapi kita tak naik kapal terbang Saudi. Kalau kita naik kapal terbang Australia ke Jerman ke, mana ada ruang solat. Nah, mereka tempat laluan tu, tempat laluan tu kalau ni lalu tu pramugari nak lalu. Nah, jadi duduk atas kursi sok. Caranya cari kiblat dulu. Belah ni rasa sedap kiblat. Nah, Allahu Akbar, cukup bayang duduk belaka sampai salam. Nah, mudah.